بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pendengar Radio Muslim Jogja yang kami muliakan, demikian juga para pemirsa di channel YouTube ataupun di Facebook, yang semoga Allah SWT memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari yang berbahagia ini. Allah SWT berikan kepada kita kesempatan dan juga kemampuan, karena tidak semua orang yang punya kesempatan lalu dia mampu untuk mengisinya dengan kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah berikan kepada kita kesempatan dan juga taufik untuk mengisi pagi hari kita ini dengan ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Talabul ilmi la ya'diluha syai' in sahat an-niyah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tidak ada tandingnya jika niat kita ikhlas. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk dapat ikhlas di setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan di semua ibadah yang kita lakukan. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tema tentang taubat, yaitu bertaubatlah wahai jiwaku. Tema ini ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya, di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, dengan judul Fi Taqdimit Taubah Baina Talabil Hawaij. Minta maaflah dulu kepada Allah, bertaubatlah dulu kepada Allah sebelum meminta kebutuhan-kebutuhan kepadanya. Di dalam catatan beliau yang dalam akan hikmah, yang tajam akan pemikiran tentang tema ini, beliau bercerita tentang diskusi beliau dengan jiwanya sendiri. Maka ini diantara sarana ya para pendengar sekalian, untuk menyadarkan diri tentang kekurangan-kekurangan kita. Coba jiwa ini sering diajak ngobrol, jiwa kita sendiri, coba disering diajak ngobrol, ditanya, disadarkan gitu. Dan biarlah jiwa itu mendapatkan kebebasan untuk menjawab, ya, menjawab kekurangan-kekurangannya. Ya. Dan saya rasa sangat mudah untuk jujur bagi jiwa ini ketika kita tanya tentang kekurangan-kekurangannya. Ya. Kalau tentang kelebihan tidak perlu. Tentang jasa, tentang kelebihan yang kita lakukan sudah lah, gitu, lupakan. Insyaallah itu aman. Selama kita kerjakan ikhlas, itu aman, pahalanya sudah disimpan oleh Allah. Tapi kalau aib, maka coba diingat-ingat aib ini. Ya. Jangan disibukkan dengan kelebihan-kelebihan kita. Lupakan. Karena itu akan memancing ujub. Tapi kalau kita ingat kekurangan-kekurangan, kita akan termotivasi untuk naik, mengupgrade, ya kan? Mengupgrade jiwa kita, mengupgrade kualitas kita. Begitu kita yang kita ingat adalah kelebihan, maka kita akan stagnan. Kita akan berjalan di tempat, tidak akan naik. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kesombongan dan rasa ujub, sehingga itu akan menghancurkan pahala. Cobalah bertanya kepada diri kita ini. Jawablah dengan jujur. Dan sangat merdeka bagi diri kita ini untuk menjawab. Karena apa? Anda sedang berbicara, Anda dengan diri Anda sendiri. Tidak ada orang yang melihat kecuali Allah SWT. biasanya kalau orang berbicara di depan umum, di depan orang lain, apalagi di depan khalayak, maka dia akan malu, dia merasa tidak leluasa untuk berbicara apapun. Ada batasan-batasan, ada ungkapan-ungkapan yang harus dia pilih agar sesuai dengan kondisi dia ketika itu. Dia mengucapkan ini malu, enggak enak. Dia mengucapkan ini enggak enak, ada fulan. Tapi kalau Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, siapa yang melihat? Anda dengan diri Anda sendiri, silakan berbicara dan jawab sejujur-jujurnya. Tidak perlu segan dan sungkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Cara beliau introspeksi diri, beliau mengajak diri beliau sendiri untuk berbicara. Beliau mengatakan, "Ra'aitu min nafsi 'ajaban." Aku melihat ada suatu hal yang ganjil dalam diriku ini. "Tas'alullah 'azza wa jalla hajatiha wa tansa jinayatiha wa hajiwaku." Kamu ini minta terus sama Allah, dan tapi kamu lupa dosa-dosamu. Fakultu, saya pun terlibat perdebatan kecil dengan diriku sendiri. "Ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk, au mithluka yantik, apa yang akan kamu bicarakan? Fa inna taqa fayambaghi an yakuna su'alul afwa fahasib." Kalau kamu ingin bicara, kalau kamu ingin minta kepada Allah, mintalah kepada Allah ampunannya. Itu sudah cukup. Minta maaflah, mintalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. Ya. Jadi beliau rahimahullah taala menegur jiwa beliau, jiwanya sendiri yang sibuk minta terus sama Allah, minta ini, ya Allah aku ingin ini, ya Allah aku ingin itu. Tapi dia lupa dengan dosa-dosanya. Dia lupa untuk minta maaf, dia lupa untuk minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan ataupun dosa-dosa maksiat yang dilakukan. Nah, jiwanya ini dimarahi sama Ibnu Jauzi, ya. "Tas'alullah hajatiha." Kamu ini sukanya minta sama Allah apa yang kamu inginkan, tapi kamu lupa minta maaf sama Allah. Faqalat, kemudian diriku pun menjawab, "Famimman atlubu muradati?" Lantas kepada siapa aku akan menyampaikan keinginanku? Faqultu, "Ma amna'uka min talabil murad?" Aku tidak melarangmu untuk meminta apa yang kamu inginkan. "Wa innama aqul," tapi yang aku katakan adalah, "haqqiqit taubata wantiqi." Perbaikilah taubatmu lalu mintalah kepada Allah. Perbaiki taubatmu dulu lalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahi Allah, demi Allah, min jara'atin ala talabil aghrab, alangkah tidak sopannya kamu ini minta terus sama Allah kebutuhanmu, minta terus sama Allah apa yang kamu inginkan, ma'anisyani ma taqaddama minadz dzunub, pada saat yang sama kamu lupakan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan, allati tujibutan tankisar ras, yang sebenarnya yang seharusnya sikapmu itu tunduk, nangis, ya, menyesali dosa-dosa, bukan malah minta ini minta itu. Ya. Suatu hal yang tidak sopan, kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kita masih punya kesalahan, belum minta maaf, sudah minta ini dan itu. Ini kalau kita sikap seperti ini, kalau kita lakukan kepada manusia, maka kita akan menilai, hati kecil kita akan menilai, ini adalah sikap yang tidak baik, ini tidak sopan. Bayangkan kalau ada orang minta sama antum, ini minta ini, tiap hari minta terus ini dan itu. Padahal ini orang punya kesalahan dan dia belum minta maaf kepada antum, kepada Anda. Gimana perasaan Anda? Jadi tidak sopan ya. Mungkin dia punya utang belum dibayar misalnya. Tapi ya, begitu dibayar pura-pura lupa atau mungkin marah-marah ya. Kemudian di saat yang sama dia malah minta pengen ngutang lagi gitu. Ataupun minta yang lain. Nah, itu sebuah sikap kita kan menilai ini tidak sopan ini. Ini kekurangan ajaran seperti ini. Nah, banyak di antara manusia yang dia sibuk minta sama Allah. Setiap hari minta kebutuhannya. Ya, kebutuhan dunia, dan kebanyakan ironinya adalah kebutuhan dunia ya, minta ya Allah, minta pekerjaan yang layak, minta kendaraan, ya mungkin minta pasangan. Minta supaya diluluskan ujian, diluluskan di kampus terfavorit yang diinginkan. Dunia-dunia dan dunia semuanya. Minta terus sama Allah. Tapi lupa, dia lupa bahwasanya ada dosa yang dia belum minta maaf sama Allah. Ya. Maka sepatutnya sikap sopan seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah apa? Minta maaf kepada Allah. Bertaubatlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum minta hajat-hajatnya. Sebelum kita minta hajat-hajat yang kita inginkan. Ya. Wala in tashaghalati bi islahi ma madha. Kalau kamu itu disibukkan. Kalau kamu itu sibuk memperbaiki dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Wan nadima alaihi, dan kamu menyesali dosa-dosamu, ja'at ki muradatuk, maka apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan. Jadi beliau berkata kepada dirinya sendiri ya, ini seakan-akan ini sebuah pembicaraan yang enggak ada sekat ya. Enggak ada tedeng-aling-aling, enggak ada apa namanya ya, istilahnya enggak ada diplomasi ataupun politik di situ. Bebas mau berbicara, wong dia berbicara dengan dirinya sendiri gitu. Tidak ada yang dia riakkan. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Ketika beliau mengatakan dari dirinya ya, taubatlah dulu sebelum kamu itu minta sama Allah, minta ini dan itu, coba kamu taubat dulu sama Allah. Jangan banyak bicara minta ini minta itu. Gantilah permintaanmu itu permintaan minta maaf sama Allah SWT. Lalu jiwanya bergejolak. Terus keinginan-keinginan saya ini kepada siapa saya utarakan kalau bukan kepada Allah? Ya, maka kata Ibnu Jauzi, aku enggak melarang kamu untuk minta apa-apa sama Allah. Tapi yang aku katakan itu adalah perbaiki tobatmu. Coba kamu fokus kepada tobatmu. Ya. Maka nanti apa yang kamu setelah itu kalau kamu itu fokus kepada taubatmu, semua yang kamu inginkan itu akan Allah kabulkan. Ya ini. Ya. Wala in tashaghalati bi islahi ma madha. Kalau kamu itu sibuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Wan nadima alaihi, dan kamu menyesali dosa-dosamu. Ja'at ki muradatuk. Maka apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan. Ya. Bukankah di antara jadi ini di antara bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu bertobat kepada Allah, bukan hanya dimaafkan dosa-dosanya, tapi akan Allah mudahkan urusannya. Akan Allah mudahkan urusannya dan akan Allah berikan ganjaran ya, bukan hanya dimaafkan. Tapi Allah beri ganjaran atau pahala. Allah SWT mengatakan, Alam ya'lamu annallaha yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidakkah kalian mengetahui? Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Dialah yang menerima pahala sedekah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian juga Allah juga mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Wa ma nazala minal haqq, tidakkah telah tiba saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mentadabburi ajaran ataupun apa namanya wahyu yang Allah turunkan, yang Allah turunkan kepada nabinya. Orang yang bertobat maka bukan hanya dimaafkan kesalahannya, tapi juga akan diberikan ganjaran, akan dimudahkan urusannya. Di dalam surat Nuh Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ataupun menceritakan ucapannya Nabi Nuh. Ya, faqultu aku pun berkata ya, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, minta maaflah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Nah, kalau kalian minta maaf sama Allah, maka akan Allah berikan rezeki-rezeki. Akan dilapangkan oleh Allah rezeki-rezeki yang berkah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Akan Allah kirimkan kepadamu hujan yang jelas, ya. Wa yumdidukum bi amwalin, dan akan Allah lapangkan hartamu atau rezekimu. Wa banin, akan Allah karuniakan kepadamu keturunan. Yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah beri kalian kebun-kebun yang subur, dan Allah kasih kalian sungai-sungai segar yang mengalir, mengalirkan air-air yang segar. Ini. Semuanya tentang keinginan semua, tentang rezeki semuanya. Kapan? Faqultu astaghfiru rabbakum. Setelah kalian minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu saking betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah, minta maaf sama Allah bukan hanya dimaafkan kemudian dia tidak diazab. Allah maafkan, Allah lupakan kesalahannya, bahkan Allah kasih pahala. Pahalanya enggak cuma di akhirat, di dunia pun dapat ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan Allah kirimkan kepadamu hujan yang deras yang bawa keberkahan. Ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan Allah lapangkan rezekimu, dan Allah akan berikan keturunan-keturunan yang berkah kepadamu. Itu semua adalah sekian banyak ganjaran ini ya, kelapangan harta, keturunan yang berkah, kemudian juga kebun-kebun yang subur, pertanian yang subur dan berkah, sungai-sungai yang segar mengalirkan air yang bermanfaat. Sekian banyak harta. Itu ini kalau kita simpulkan ini harta manusia ya, bisa berupa hujan dari hujan, keturunan, kemudian rezeki, harta ya kan. Kemudian dari air macam-macam, kebun, itu semua didapatkan, itu adalah buah dari istighfiru rabbakum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, bukan hanya Allah maafkan kesalahannya ketika orang itu benar-benar bertobat kepada Allah, kemudian Allah beri ganjaran dunia dan di akhirat, tapi bahkan Allah juga akan mengganti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Bukan hanya kalau kesalahan dimaafkan itu nol sama dengan nol. Makanya kalau kita lebaran maaf-maafan ya nol-nol ya gitu kan. Nol sama nol. Ya. Tapi ini perbandingannya bukan nol sama nol. Nol banding angka yang tidak terbanding ya. Bagaimana respon Allah ketika melihat ataupun mendapati hambanya itu bertobat kepada Allah. Luar biasa, berkali lipat kebaikan yang menjadi respon Allah kepada taubatnya seorang hamba itu. Ya. Jadi bukan hanya dimaafkan, dikasih pahala, bahkan kesalahannya dirubah menjadi kebaikan. Allah SWT mengatakan di dalam surat Az-Zumar ya. Bukan, sebentar. syait di dalam surah Al-Furqan. Allah mengatakan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah itu dan tidak berdoa bersama dengan Allah itu berdoa juga kepada Tuhan yang lain, dan dia tidak membunuh nyawa-nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, dan dia tidak berzina. Waman yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan dosa-dosa itu maka dia akan mendapatkan kesalahan-kesalahan itu, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan azab untuknya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya, yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan berada dalam keadaan yang sangat hina. Kemudian Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang kesalahannya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang bertobat, kemudian di antara ciri tobatnya itu jujur, dia akan beramal soleh sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan amal soleh itulah kesempurnaan iman seseorang, ya, ketika berpaduan antara amalan hati batin dengan amalan badan, ya kan? Karena iman dalam definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah perpaduan dari dua amalan itu, ucapan dalam lisan, kemudian keyakinan di dalam hati, kemudian amalan di anggota badan. Nah, maka faulaika yubaddilullah, orang yang seperti itu akan digantikan kesalahannya itu dengan kebaikan. Kata para ulama ada dua tafsiran di sini. Yang pertama maksudnya di yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kesalahannya itu akan diganti menjadi kebaikan, itu terjadi di dunia. Artinya adalah dulu ketika dia belum bertobat, hari-harinya itu sibuk dengan dosa dan dosa. Pikirannya itu habis hanya untuk memikirkan dosa, maksiat dan maksiat. Gimana caranya merealisasikan maksiat? Gimana caranya agar maksiatnya tetap jalan? Hartanya juga habis untuk maksiat. Sebelum dia bertobat, kehidupannya penuh dengan kegelapan. Dia disibukkan dengan kegelapan. Begitu dia bertobat kepada Allah, dia hijrah kepada Allah SWT, maka akan Allah ganti kesibukan-kesibukan yang dulu itu dengan yang penuh dengan kegelapan. Setelah bertobat akan Allah ganti, dia akan disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Pikirannya akan disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Yang dulu barangkali pikirannya itu habis untuk memikirkan bagaimana cara memenangkan perjudian, ya, ataupun gimana caranya agar penipuan yang dilakukan bernilai miliaran barangkali atau bernilai sangat mahal agar aman tidak ketahuan, kan itu semua butuh mikir. Orang mencari neraka pun butuh mikir. Maka orang yang mencari surga masa tidak mau berpikir, gitu kan? Tidak mau mengorbankan pikirannya, waktunya, tenaganya. Tidak mungkin, ya. Surga lebih layak untuk kita korbankan dengan darah kita, dengan nyawa kita, dengan pikiran kita. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirannya akan disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin dia akan menjadi aktivis dakwah. Dia akan menjadi menyebarkan pamflet kajian misalnya, akan menjadi barangkali akan menjadi membantu ustaz para dai, mungkin mengantarkan para dai ke tempat kajian-kajian barangkali, ya. Ataupun dia membangun masjid, ya kan. Yang tadi sebelumnya hartanya sibuk untuk hal-hal yang maksiat, begitu dia berhijrah, hartanya disibukkan oleh Allah untuk hal kebaikan, bangun masjid, membangunkan sumur untuk tempat-tempat yang kekurangan air, gitu. Membangunkan pondok pesantren untuk para penghafal Al-Quran, untuk para penuntut ilmu, gitu. Itu Allah ganti. Di dunia, dulu pikirannya itu sibuk dengan pikiran, kehidupannya semuanya sibuk dengan gelapan. Begitu tobat, maka otomatis kegiatannya, kesibukannya sehari-hari akan Allah sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu nyata, dan itu kita rasakan semuanya bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua bahwa ini terjadi bukan hanya di dunia, tapi ini juga bahkan terjadi di akhirat. Fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, mereka dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ini terjadi di akhirat, yaitu dosa-dosa yang dia dulu sudah ditaubat, dosa-dosa yang sudah dia taubati, itu nanti dosa-dosa itu menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Misalnya dia bertaubat kepada Allah dari dosa judi, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, sementara dosa judi ini sudah ada dalam catatan malaikat, lalu dia bertaubat kepada Allah SWT, maka catatan malaikat berupa dosa judi ini setelah dia bertaubat itu berpindah menjadi, itu menjadi pahala yang nanti akan memberatkan timbangan amalannya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Atau dia dulu pernah makan riba misalnya, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat yang jujur, maka dosa ribanya tadi, kalau dia taubat dengan jujur, menyesal, enggak mengulangi lagi. Dosa riba tadi yang sebenarnya barangkali sudah memenuhi setengah hidupnya barangkali dia bergelimang dalam riba. Maka dosa riba ini tadi kalau dia taubati, itu berstatus menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan. Ya, menjadi pahala di hari kiamat nanti. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maka betapa maha luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan. Waqad kana basyarul hafi yabsutu yadayhi lis-su'al. Bashar al-Hafi suatu hari menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu, lalu dia berkata, "Mithli la yas'al." Orang sepertiku ini tak pantas minta kepada Allah. Ma'abqatid dzunub liwajhan, selama dosa itu masih berada di dalam selama dosa itu masih dalam pikulanku. Ya, dia malu minta kepada Allah ketika dia ingat dosa-dosa yang belum dia taubati. Wa hadza yahtassu bi bisyir. Sikap seperti ini hanya khusus dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh bisyir. Liquwwati limi ma'rifatihi, karena tingginya ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana waqta su'alikal mukhatabi kafahan. Orang yang meminta kepada Allah itu seperti dia sedang meminta langsung, sedang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahya lizzalal, maka sepatutnya dia khawatir kalau dia salah ucap, khawatir kalau keluar ucapan yang keliru. Faham ya? Jadi ketika kita minta kepada Allah SWT, segan. Kita ini sedang minta sama siapa? Kita kalau minta sesama manusia saja, ya sering-sering minta, segan, gitu kan? Minta sama Allah juga harus ada penghormatan seperti itu. Walaupun Allah itu senang. Allah itu senang kalau kita itu sering berdoa kepada Allah SWT. Sampai para salaf kan mengatakan, mintalah kepada Allah sampai pun masalah tali sendal kamu yang putus. Sering-sering minta sama Allah, Allah itu senang. Tapi juga kita juga harus ada rasa pengagungan gitu. Dia punya rasa segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita ini berlumuran dosa, kemudian pura-pura lupa dengan dosa, sibuk minta terus sama Allah SWT. Harusnya kita malu, kita khawatir gitu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafham ma dzakartuhu, maka fahamilah apa yang saya uraikan. Wa tasyaghal bitaubah minazzalal, sibukkan dirimu dengan taubat. Konsentrasikan hari-harimu itu dengan minta maaf terus sama Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya, fa inni la astaghfirunallaha fil yaum, sesungguhnya aku minta maaf sama Allah, beristighfar kepada Allah itu, aktsara min 70 marrah, itu lebih dari 70 kali saya minta kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Nabi mengatakan, mi'ata marratin, saya minta maaf sama Allah sehari, istighfar sama Allah itu 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya disibukkan dengan minta maaf, bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ini hari-hari kita ini sibuk dengan mengingat aib-aib kita, maka Jangan khawatir dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu pahalanya sudah disimpan oleh Allah kalau kita ini ikhlas kepada Allah SWT. Ya, kalau kita lupakan itu semua dan kemudian kita ingat aib-aib kita, kelebihan itu aman. Tapi kalau seandainya kita ini sibuk dengan kelebihan-kelebihan, meminta dan meminta, kemudian kita lupakan kesalahan, maka itu bisa justru pahala kita tidak aman kondisinya, bisa hancur lebur oleh rasa riya ataupun sifat ujub ataupun sombong, ya, yang mana itu bisa menghancurkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita sibuk setiap hari ini minta maaf semua terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir dengan hajat-hajat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Fafham, tsummal ajab min su'alatik. Aku heran dengan permintaanmu wahai jiwaku. Fa innaka la takadu tas'alu mi muhimman minad dunya. Karena yang kamu minta ini masalah dunia aja. Bal fudulal aish. Pokoknya masalah-masalah kehidupan dunia saja. Wala tas'alu salahal qalbi. Dan kamu tidak pernah minta untuk supaya Allah perbaiki hatimu. Waddin, perbaiki agamamu. Mithlama tas'alu salahad dunya. Seperti kencangnya kamu minta tentang dunia. Nah, ini juga harus menjadi koreksi bagi kita dalam berdoa kepada Allah. Terkadang ada orang kalau minta masalah dunia itu sampai dia sholat malam, berhari-hari dia sholat malam, sampai dia sedekah, dia pengen misalnya dilancarkan proses walimahnya atau akad nikahnya, maka dia sampai sholat duha, sholat malam, doa terus ketika sujud. Atau orang yang gak dapat jodoh, doa terus ketika sujud. Atau dia ingin supaya mendapatkan apa yang dia cita-citakan, mungkin dia lulus di PTN yang dia favoritkan, ya kan? Atau pengen dia mendapatkan beasiswa, dia doa tahajud. Doanya kencang sekali kalau ingin mencari dunia, kencang banget. Tapi begitu tentang agamanya, ya, tentang kebaikan hatinya gitu, tentang ditambah takwa dan imannya, maka dia abai dengan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin doa ya doa, tapi sekedar lalu aja. Pas khotib Jumat baca doa, amin amin, itu pun sambil dia enggak hatinya enggak hadir gitu. Harusnya kalau kita seperti itu minta dunia, harusnya kalau kita minta supaya ditambahkan ilmu agama, ditambahkan ilmu kepada kita, minta kepada Allah supaya kita ini bisa baca Quran misalnya. Mungkin ada yang belum bisa baca Quran, pengen bisa baca Quran. Mintanya sama Allah itu harusnya lebih kencang daripada kita minta dunia gitu. Minta supaya hati kita ini dihiasi dengan iman, dibersihkan daripada syubhat-syubhat dan kotoran-kotoran, ya. Minta supaya kita ini banyak di antara saudara sekalian barangkali diuji Allah dengan sebuah dosa, ya. Maka minta kepada Allah supaya dibebaskan dari dosa itu, dibebaskan dari fitnah tersebut, ya, dihindarkan dari kegelapan itu, seperti harusnya lebih kencang daripada dia minta tentang masalah dunia, ya, karena dunia itu tidak lebih seperti, bahkan lebih hina daripada bangkai kambing. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dunia yang sebenarnya di mata Allah itu, ya, tidak lebih berharga daripada bangkai kambing, bahkan tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Kencang sekali mintanya. Tapi kita minta akhirat, minta surga, minta agama supaya diperbaiki agama kita, kita abai, ya. Tidak hadir kekhusyuan ataupun kesungguhan, ya, di dalam hati. Nah, ini perlu menjadi koreksi bagi kita. Fa'qil amrak, maka pikirkan ulang permintaanmu itu. Fa innaka minal inbisati wal ghaflati ala syafa juruf. Karena kalau orang itu sudah dilapangkan dunianya, biasanya dia akan condong kepada kelalaian. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah SWT. Dilapangkan dunianya, tapi dia makin dekat dengan Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dilapangkan oleh Allah rizkinya, dan rizki itu menjadi penghantar kita untuk ke surga Allah SWT. Ya, seperti para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Utsman bin Affan adalah orang-orang yang kaya raya, tapi kekayaannya, ya kekayaannya menjadi pendekat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waliyakun haznuka ala zalatika syaghilan laka min muradatik. Jiwaku, wahai diriku, jadikanlah sedihmu atas dosa-dosa yang kamu lakukan itu menyibukkanmu dari meminta apa yang kamu inginkan. Faqad kana al-Hasan al-Basri syadidul khauf. Sesungguhnya Hasan al-Basri adalah contoh dalam hal ini. Beliau adalah contoh orang yang sangat takut kepada Allah SWT. Falamma qila lahu fi dhalik, ketika ada seorang berkata kepada beliau, fama yu'minuni an yakuna tala'ala ba'di dhunubi. Siapa yang apa namanya ya, fala yu'minuni an yakuna fama wa ma yu'minuni an yakuna tala'ala ba'di dhunubi faqala idhhab la ghafartu laka. Ya, ketika dia berkata kepadamu, tolong alam, saya enggak paham ini apa ucapan Hasan al-Basri ini, saya enggak paham. Baik, intinya adalah pada kajian kita kali ini, kita sudah berada di penghujung kajian. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pesan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, bahwa kita harus mendahulukan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta keinginan-keinginan kita ataupun hajat-hajat kita. Karena itu di antara bentuk sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara wasilah agar doa-doa kita itu mustajab, ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika.